الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha innal insana la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dengan mengkaji kitab Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana ia telah memudahkan kepada kita majlis ilmu agama secara online, agar juga keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Setelah kita menyelesaikan pembatal Islam yang ke 8 pada pertemuan yang lalu, maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembatal Islam yang ke-9, Al-Naqid Tasi', pembatal Islam yang ke-9. Qala al-Syeikh al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, Al-Naqid Tasi', pembatal Islam yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada sebagian manusia yang boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak perlu lagi mengikutinya, dia sudah sah, sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bolehnya Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' salaf menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh manusia, jin dan manusia. Maka tidak ada satupun dari manusia dan jin yang boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti agama beliau. Adapun dari Al-Quranul Karim, maka sangatlah banyak ayat yang menerangkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Saba ayat ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, dan sebagai peringatan untuk mereka yang enggan beriman dan beramal saleh. Di dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Jalla wa Ala kepada seluruh kalian. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بالإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang tidak membaca sesuatu yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang terbaca, yang mereka dapatkan ia tertulis di sisi mereka dalam kitab At-Taurat dan Injil. Oleh karenanya para orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka adalah para pendusta Taurat dan Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil sudah terdapat pengakuan dan penjelasan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Bersamaan itu mereka tetap tidak mengikutinya. Ya'murum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut memerintahkan mereka kepada hal yang ma'ruf, mencegah mereka dari hal yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan kepada mereka hal-hal yang buruk. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan melepaskan hal-hal yang tadi yang tidak diperbolehkan atau mereka diikat dengannya. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturun bersamanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Al-An'am ayat 130 Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina. Wahai segenap jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari kalangan kalian yang menyampaikan, membacakan kepada kalian ayat-ayatku dan memperingatkan kalian akan hari kalian ini, pertemuan hari kalian ini. Mereka semua menyatakan, syahidina ala anfusina, kami telah mempersaksikan hal ini terhadap diri-diri kami. Ayat ini dengan jelas dan gamblang menerangkan kepada kita bahwa seluruh manusia dan jin wajib mengikuti Rasul yang Allah Jalla wa'ala utus kepada mereka. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Jalla wa'ala berfirman di awal ayat, di awal surat, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi al-kitaba 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Maha berkah Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an, yang membedakan antara kebatilan dan kebenaran terhadap hambanya agar menjadi peringatan, pembawa peringatan untuk seluruh alamin, semesta alam. Ayat-ayat di atas dengan jelas dan gamblang menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, dari kalangan manusia, anak Adam dan jin. Tiada satupun di antara mereka yang boleh meninggalkan syariat beliau, ya, memilih syariat lain, ya, atau dengan alasan ya karena dia sudah memiliki tingkat, sudah sampai ke tingkatan yang tinggi atau suatu tingkatan sehingga dia boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mangkat salah banyak, di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa ba'ithtu ila an-nasi 'ammah." Dulu seorang Nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Musa diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Ya. Para Nabi Bani Israel diutus oleh Allah hanya kepada kaum mereka Bani Israel. Sedangkan aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh manusia. Apakah mereka orang Arab, orang Barat, Asia, semua mereka dari kalangan anak Adam dan jin wajib beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisit." Allah Jalla wa Ala telah mengutamakan aku di atas seluruh para nabi dengan 6 hal. Di antaranya adalah, "Wa ursiltu ilan nasi kaffah wa khutima biyan nabiyyun." Aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala kepada seluruh manusia. Tiada satupun dari manusia yang boleh untuk tidak mengikuti syariat beliau. Wa khutima biyan nabiyyun, dan aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, yang jiwaku berada, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara dari umat ini yang mendengar aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman terhadap syariat yang aku diutus dengannya, melainkan dia dari penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Ayat dan hadis di atas dengan jelas dan gamblang menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, diutus oleh Allah Jalla wa Ala kepada seluruh manusia dan jin. Maka tiada satu pun di antara mereka yang boleh keluar dari syariat beliau. Maka tidak boleh seseorang berkeyakinan ada sebagian manusia yang sudah boleh keluar atau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', kesepakatan para ulama dalam hal ini, ya, adalah sesuatu yang telah bahwa orang yang berkeyakinan adanya sebagian manusia, adanya sebagian manusia yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dirinya atau selainnya, adalah akidah yang kafir sebagai bentuk penustaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, dan itu membatalkan Islamnya. 6. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian mereka mendatangkan syubhat mengatakan bahwa seorang atau sebagian manusia itu boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah sampai kepada tingkatan tertentu. Apabila dia sudah menjadi wali majdzub, istilah mereka, sudah menjadi wali majdzub, subhanallah, ya. Terkadang dari satu sisi kita marah mendengar ucapan-ucapan yang seperti ini, bagaimana tidak, karena akidah tersebut sebagai bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang di atas tadi. Tetapi di sisi lain kita sedih ketika melihat sebagian orang yang mengatakan ucapan di atas adalah dari orang-orang yang ditokohkan dengan ilmu, dinisbatkan kepada ilmu agama. Ya. Dengan mudahnya dia berkata, ya, beliau, masya Allah, beliau sudah wali majdzub, berbeda dengan kita. Kita ini masih wajib salat lima waktu dan seterusnya. Adapun beliau sudah wali majdzub. Ya, beliau sudah di alam jamarut, katanya, atau apalah istilah-istilah sebagian mereka. Padahal ini adalah akidah yang membatalkan Islam. Ya. Jangankan seseorang meninggalkan syariat ini, dengan dia berkeyakinan saja, dia sekedar berkeyakinan bahwa ada sebagian manusia yang sudah boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad, yang sudah boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup itu sebagai pembatal Islam. Walaupun dia sendiri masih mengamalkannya. Dan masih ingat pada pertemuan yang lalu ketika saya menyebutkan di antara pembatal Islam adalah membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian apa yang beliau bawa, walaupun dia sendiri masih mengamalkannya. Demikian juga dalam hal ini. Dia masih mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetapi dia berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad karena dia sudah sampai kepada martabah tertentu, hakikat, ataukah dia sudah menjadi wali yang majdzub, yang sudah berada di alam jabarut dan sebagainya. Nah, pada ini adalah akidah yang membatalkan Islam. Ini menerangkan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, umat ini membutuhkan da'i-da'i dan para penuntut ilmu agama yang siang dan malam menyeru kepada tauhid, menyeru kepada akidah yang lurus, dan memperingatkan mereka dari syirik dan akidah yang rusak. Masya Allah, ya, di Indonesia ini luar biasa banyaknya para da'i, para ustaz yang semangat berbicara tentang haramnya zina, haramnya khamar, ya, haramnya riba, haramnya mencuri, haramnya korupsi, haramnya homo, haramnya lesbi, haramnya khamar, judi, ya, haramnya pacaran, indahnya poligami, ya, keutamaan akhlak mulia, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan salat, keutamaan akhlak, keutamaan salat lima waktu, keutamaan majlis ilmu agama. Tetapi mana dai yang siang dan malam berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah? Sungguh mereka segelintir kecil. Walaupun ada, maka mereka menjadi dai-dai yang dikesankan dengan kesan-kesan yang buruk. Bahkan terkadang mereka tidak hanya dimusuhi atau dijelek-jelekin oleh musuh-musuh akidah yang lurus, tapi justru orang-orang yang mengaku berada di atas manhajus salaf justru memberikan penilaian-penilaian yang tidak pantas. Ya, demikianlah mereka para ulama dahulu, Syekhul Islam, ya, berada di sebuah negara yang undang-undang dasar negara adalah Asy'ari. Ulama yang resmi dari negara adalah mereka, ulama Asy'ariyah saat itu. Asy'ariyah dalam bab asma'ul sifat, dan Quburi Sufiyun dalam bab tauhid al-uluhiyah. Maka beliau bangun seorang diri, menulis tentang akidah yang lurus, menyuruh kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, ya, bahayanya mengagungkan kuburan, dan membantah Asy'ariyah secara global dan detail tentang penyimpangan mereka dalam bab asma' sifat, mengakibatkan beliau dipenjara oleh penguasa di masa itu. Dan di dalam penjara beliau masih menulis bantahan terhadap akidah Asy'ari ala Asy'ariyah, dan masih memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Dan sebab beliau, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, bertobat dari pemahaman sesawufnya dan mengenal manhajus salaf. Naam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di masa beliau ada ulama-ulama yang berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, tetapi mereka tidak berani menyuarakan tauhid, menyuarakan sunnah. Mereka tidak berani membahas tentang syirik dan bid'ah, karena mayoritas manusia berada di atas kesyirikan dan kebid'ahan. Maka Allah Jalla wa'ala jadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penyuruh kepada tauhid. Beliau pun bangun, menyuruh kepada tauhid, memperingatkan manusia dari syirik, menyuruh kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Maka mulailah manusia bangun, memerangi, mempersekusi, bahkan beliau harus keluar meninggalkan negerinya sendiri, kampungnya sendiri, dan tiada yang bisa membela beliau. Sampai suatu ketika beliau harus keluar dari kampungnya, ya, dan di dalam perjalanannya beliau menghibur dirinya sendiri dan mengipasi wajah beliau dengan sebuah kipas yang ada di tangan beliau, sambil membaca firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya solusi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Sampai-sampai disebutkan ketika beliau turun suatu desa, suatu kampung untuk berdakwah, di sana ada beberapa murid-murid beliau yang telah beliau didik enggan menerima beliau. Ya, enggan ya menerima beliau. Kenapa? Bukan karena benci kepada beliau, karena tidak enak dengan masyarakat setempat. Dan ini juga dirasakan oleh sebagian dai. Ya, terkadang ada orang-orang yang Masya Allah kalau jumpa dengan seorang ustaz di masjid, Masya Allah fairnya dengan ustaz, akrab. Begitu ya, dia jumpa dengan ustaznya tersebut di warung kopi atau di tempat-tempat umum, menjauh dia dari ustaz, takut ditegur oleh ustaznya, dan ya, karena khawatir kawan-kawannya atau orang tahu rupanya itu adalah ustaz dia rupanya Wahabi, ustaz dia rupanya fulan dan alan. Ya, walaupun ya bagi seorang dai hendaknya bersabar dan berlapang dada serta memaklumi hal itu, ya, dimaklumi saja. Ya, namun demikianlah sunnatullah jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi hal ini tidak mungkin kita biarkan. Tidak boleh seorang dai, seorang talibul ilmi, karena khawatir kepada manusia, takut karakternya dibunuh, takut dipersekusi dan sebagainya, sehingga dia meninggalkan dakwah tauhid, dia meninggalkan dakwah sunnah, dia tidak lagi memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah, sehingga mereka jatuh ke dalam akidah-akidah yang seperti ini. Di Indonesia, jemaah dimuliakan Allah, kita enggak berbicara tentang orang awam. Ini sebagian mereka yang sudah ditokohkan sebagai ulama, sebagian mereka bertitle doktor, doktor dalam ilmu agama, ya. Punya pesantren yang luas, ya. Punya murid yang masya Allah, jamaah yang luar biasa. Tapi punya akidah yang seperti ini. Walaupun dia sendiri masih mengamalkan syariat Nabi Muhammad, tetapi dia punya akidah ini yang membatalkan Islam. Bahwa sebagian orang sudah boleh tidak mengikuti lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah wali majdzub, dia sudah berada di alam jabarut wal malaku dan seterusnya. Apa sebabnya ini? Sebabnya sedikitnya ada ulama dan para duat yang membahas tentang akidah-akidah yang rusak, yang peringatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagian mereka beralasan atau menjadikan dalil kisah Khidir bersama Musa alaihi wasallam sebagai dalil bolehnya sebagian orang meninggalkan atau tidak lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah memiliki hakikah kauniyah, telah memiliki ilmu kasyaf, sehingga dia tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri sudah mampu menerima wahyu dengan ilmu kasyaf. Sisi penilaian mereka yang kedua, karena Khidir sudah menjadi wali, maka orang yang sudah berada di tingkat kewalian yang sangat tinggi, maka tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khidir alaihi salam ya tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjawab syubhat di atas, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa hal luar biasa yang ada pada Khidir alaihi salam itu bukanlah ya, ilmu kasyaf. Itu bukanlah ilmu kasyaf atau dengan istilah sebagian mereka hakikah kauniyah, sudah hakikat kauniyah. La. Tetapi itu adalah mukjizat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepadanya atau karamah. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa Khidir alaihi salam, terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama apakah beliau seorang nabi ataukah seorang wali. Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa beliau adalah nabi. Kenapa? Karena di akhir ayat ketika beliau menerangkan apa yang beliau lakukan dan apa yang dipermasalahkan oleh Musa alaihissalam dari apa yang telah beliau perbuat, beliau menyatakan wa ma fa'altu an amri. Apa yang aku lakukan ini adalah perintah terhadap diriku. Dan tidak mendapatkan perintah, seseorang tidak mendapatkan perintah dari Allah Jalla wa'ala kecuali dia seorang nabi. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan ia wali, ya, tetapi tidak ada yang menjadikannya ulama yang berpendapat ia wali, tidak ada di antara mereka yang menyatakan dengan itu bahwa seseorang jika telah mencapai ke tingkat wali tertentu, dia sudah boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal berikutnya yang perlu diketahui bahwa Khidir alaihi salam, ya, ayat, keumuman ayat dan hadis menerangkan beliau telah wafat. Ya, karena ada di sebagian masyarakat kita akidah sepertinya bisa jadi itu pengemis adalah Khidir alaihi salam yang sedang berputar, atau bahkan sebagian mereka berkata bisa jadi ini Khidir yang masuk yang tubuhnya kepada orang yang kesurupan. Iyadzan billah. Di antara keumuman ayat yang menerangkan hal ini adalah keumuman ayat yang berbicara tentang kematian, seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Allah berfirman wa ma ja'alna li basharin min qablika min al-khud afa imita fahum al-khalidun. Sungguh kami tidak menjadikan seorang manusia sebelum engkau yang kekal, maka apakah engkau mati sedangkan mereka kekal? Artinya tidak ada nabi yang kekal sebelum beliau. Adapun Nabi Isa alaihissalam itu karena ada ayat khusus yang memberitakan beliau belum diwafatkan, barrafa'ahu Allah, tetapi Allah mengangkatnya ke langit kemudian akan diturunkan kembali di akhir zaman untuk membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga beliau menyebutkan bahwa di ra'su as-sanah di tahun di enam di puncak tahun tahun dari semenjak beliau bersabda di Madinah, maka tidak ada satupun orang yang hari ini masih hidup ya akan hidup di muka bumi ini. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengeluarkan sabda tersebut ya, maka tiada satupun di antara mereka yang masih hidup ya, di tahun di 100 tahun setelah itu. Baik, ini hal-hal yang perlu diketahui secara ringkas tentang Khidir alaihi salam. Adapun jawaban untuk syubhat di atas, kenapa Khidir alaihi salam tidak mengikuti Musa alaihi salam? Maka jawabannya karena Musa alaihi salam diutus hanya kepada Bani Israel, sedangkan Khidir bukan Bani Israel, bukan dari kaum Bani Israel. Yang kedua, kata para ulama, sejatinya Khidir alaihi salam tidak membawa sesuatu yang baru dan menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Khidir alaihi salam menyebutkan alasan-alasan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah beliau perbuat dan dikritik oleh Musa alaihi salam, begitu beliau memberikan penjelasannya, Musa alaihi salam tidak membantahnya. Ya. Tidak membantahnya ya dan tidak melawannya. Maka menunjukkan itu sama dengan apa yang ada di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Berarti Khidir alaihi salam tidak keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Nah. Kemudian yang ketiga, seandainya kita terima, walaupun itu tidak bisa kita terima, seandainya benar Nabi Khidir alaihi salam dia boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad karena dia sudah menjadi wali, seandainya kita terima itu alasan, walaupun kita katakan itu tidak bisa diterima karena ayat dalil-dalil di atas tadi, maka kita katakan itu Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir. Anda bukan Khidir. Anda umat Nabi Muhammad. Sedangkan ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa seluruh umat beliau wajib mengikuti beliau. Ayat dan hadis tadi telah kita simak. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Law anna Musa hayyun, law kana Musa hayyan, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa masih hidup saat ini, maka dia wajib mengikuti ajaranku. Nah, Nabi Musa alaihissalam saja kalau masih hidup wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi ente yang bahlul, ya kan, bahlul enggak mandi, enggak salat, enggak nutup aurat, ya kan, kok justru dibilang wali majdzub. Ya, itu majnun namanya, bukan majdzub, ya, bukan wali. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu ada dua bentuknya. Yang pertama, orang tersebut berkeyakinan atau ya, perbuatan ya, dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan atau dari sebagiannya dengan keyakinan dia sudah halal meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Ini adalah kekufuran yang tidak diragukan lagi sebagai pembatal Islam. Yang kedua, dia keluar dari sebagian ya, syariat Nabi Muhammad SAW, dari hal-hal yang itu bukan pembatal Islam. Barang siapa yang keluar darinya tanpa berkeyakinan itu halal, contohnya dia tidak sholat, ya kan, ya, dia sudah tahu sunnah Nabi ya, dalam sholat adalah demikian, tata cara zikir yang benar setelah sholat lima waktu adalah demikian dan demikian, tetapi dia justru meninggalkannya, memilih yang lainnya tanpa menghalalkan perbuatannya tersebut, maka ini tidak dinamakan kekufuran, tetapi ini dinamakan sebuah kesesatan. Nah, berikut ini beberapa contoh manusia yang mereka berkeyakinan bolehnya keluar atau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama adalah ghulatus sufiyah, tidak semua sufi, tetapi ghulatus sufiyah, ekstremis sufi. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata, annas sufi idza balagha martabatan minal ma'rifah billahi fa innahu laysa bihajatin ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. yaitu mereka yang berkata bahwa seseorang sufi, enggak semua sufi ya, tapi kata penulis ghulatus sufia, yang ekstrim ya, ya sampai-sampai yang ekstrim dari mereka itu mengembalikan dhamir pada qul huwallahu ahad adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah penyimpangan yang sangat nyata, karena itu menunjukkan ya akidah trinitas. Naam, bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ya dan billah, itu ucapan yang kufur. Apabila sampai kepada suatu martabat dari ma'rifah kepada Allah, maka dia tidak butuh lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lian huwa sala ila Allah, karena dia telah sampai kepada Allah. War rasul bu'itha ilal awam, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus kepada orang-orang awam, sedangkan dia sudah menjadi orang-orang khusus ya. Nah, maka ya, ini adalah sebuah akidah yang sesat tentunya, walaupun sebagian mereka berdalil dengan firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Allah sampai ya engkau telah yakin, ya sudah benar-benar ma'rifat al-hijr ayat 99. Maka kita katakan al-yaqin yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah kematian. Maka makna ayat tetaplah engkau beribadah kepada Allah sampai engkau mati. Kalau sudah mati, maka kamu tidak wajib lagi beribadah. Jelas. Ini dimaksud oleh Allah. Dari mana kita tahu ini maksud Allah? Nabi, para sahabat dan ulama salaf menjelaskan demikian. Silakan buka kitab-kitab tafsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Zadul Masir karya Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, tafsir Adwa'ul Bayan Asy-Syinqiti, ya, tafsir Al-Baghawi dan yang lain-lainnya. Dan juga seperti firman Allah fama tanfa'una syafa'atu syafi' wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, seperti dalam surat Al-Mudatsir. Golongan yang kedua yang berakidah dengan akidah ini adalah al-ilmaniyun, adalah mereka kaum sekuler yang ingin memisahkan agama dari negara, ya, dan bahwa mereka ingin menyatakan atau komunis, ya, kaum komunis ilmaniyun yang ingin memisahkan agama dari negara. Mereka mengatakan bahwa agama dan ibadah itu cukup di dalam lingkup masjid saja, adapun muamalat, ya, hukum politik ini tidak boleh masuk ke dalam. Ya, orang-orang yang agama tidak boleh dimasukkan ke dalamnya. Ya, agama itu untuk Allah, sedangkan negara itu untuk semuanya. Ini maknanya apa? Maknanya berarti seorang sudah boleh meninggalkan agama. Sedangkan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kalian tidak boleh mati. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan ada seorang dosen yang sudah sampai kepada ilmu filsafat, atau kita sebutkan pada pertemuan berikut ini, pada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang berakidah dan mengeluarkan statement yang seperti ini adalah ulama'ul kalam wal mintiq, ulama kalam, ulama ilmu filsafat dan ulama mereka ilmu mantiq. Ya, mereka mengeluarkan dan melahirkan banyak akidah dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan akidah. Kemudian mereka beralasan karena ayat dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dia sam'iyah, hanya memberikan praduga, ya, berbeda dengan akal. Dia lebih meyakinkan dan lebih pasti. Oleh karena banyak di antara mereka yang membangunkan akidah mereka di atas ilmu kalam dan di atas akal semata atau ilmu mantik, tidak menjadikan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi pemahaman para salaf, sebagai landasan mereka di dalam berakidah. Sehingga tak jarang di majlis mereka menukilkan ucapan Aristoteles dan semisal, kita sebutkan namanya, kesulitan. Alhamdulillah, ya, seorang tidak perlu malu, ya, dan tidak perlu, ya, merasa, ya, bodoh apabila dia tidak pandai menyebut atau salah menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh kesesatan. Nah, ya, yang perlu malu adalah kita salah-salah baca Al-Quran, salah-salah baca hadis, ya, salah-salah, ya, menyebutkan nama tokoh-tokoh Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian tidak ingin belajar. Nah, yang keempat adalah aqlaniyun, kata para ulama, adalah orang-orang yang sekuler, kaum sekularisme, ya, yang ingin menyatakan bahwa syariat itu cocoknya untuk zaman dahulu, zaman onta, sekarang di zaman mobil, ya, di zaman padang pasir, sekarang sudah di zaman aspal, ya, di zaman modern, nggak cocok lagi agama untuk zaman sekarang, ya, itu hanya cocok untuk zaman dahulu. Ini juga termasuk golongan yang mereka ya keluar dari beranggapan boleh yang keluar dari agama Allah Jalla wa'ala. Yang kelima adalah al-mubtadi'ah, adalah ahlul bid'ah. Hanya saja apabila bid'ah mereka itu adalah bid'ah yang tidak membatalkan Islam, maka mereka tidak dikatakan batal Islamnya. Tetapi mereka masuk ke dalam keumuman golongan yang beranggapan boleh keluar dari syariat Allah Jalla wa'ala dari sisi ini. Kenapa? Karena mereka ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mereka beribadah dengan cara yang bid'ah. Ketika disampaikan kepadanya sunnah Nabi SAW seperti ini, ya, zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW setelah salat lima waktu adalah demikian, sifat salat Nabi adalah demikian, ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi ketika tawaf adalah demikian, mereka meninggalkannya dan lebih memilih ya zikir yang bid'ah, ya, salat yang bid'ah, tawaf yang bid'ah, ya, dan ibadah-ibadah bid'ah yang lainnya. Maka secara tidak langsung mereka ya menganggap diri mereka telah ya boleh meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan hal-hal yang baru terhadap agama ini dalam keadaan agama ini telah sempurna ya dan tidak dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tersalah. Juga beliau bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami, agama ini yang bukan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafaz di atas riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa seorang muslim wajib berkeyakinan bahwa setiap seluruh manusia dari kalangan anak Adam dan dari jin wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibebani dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, ibadah ataukah muamalah. Tidak ada satu pun yang boleh keluar darinya. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia atau dirinya telah boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat beliau karena alasan sudah sampai kepada martabat haqiqah kauniyah atau karena sebagai wali yang majdhub yang sudah berada di alam malakut dan jabarut dan seterusnya atau alasan-alasan yang lainnya, maka dia kafir dan murtad walaupun dia salat lima waktu, karena dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi yang menerangkan kepada kita kewajiban seluruh manusia dan jin untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang berikutnya, bahwa orang yang keluar dari sebagian hukum yang ada di dalam Islam tanpa beranggapan itu halal, seperti orang yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, ya, dia tetap berkeyakinan wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dikatakan batal Islamnya, ya, tetapi dia dikatakan menyimpang sesuai dengan penyimpangan yang ada pada dirinya. Kesimpulan yang berikutnya, bahwa menjadikan kisah Khidir alaihissalam bersama Musa alaihissalam sebagai dalil bolehnya sebagian manusia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah sampai kepada hakikah kauniyah atau sudah menjadi wali yang majdhub adalah pendalilan yang tidak tepat, ya, dan batil, ya, dan telah kita sebutkan beberapa bantahan terhadapnya di atas tadi. Namun Allah Ta'ala a'lam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Baik, tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu